Mereka mencaci maki istrinya Nabi. Gimana ini? Hah? Kalau dicaci maki istrinya, misal istri gurunya dialah, dia punya guru siapa? Mungkin ada orang yang dihormati dicaci maki. Marah enggak dia kira-kira? Bagaimana dengan istri Nabi? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai kata Nabi SAW, perumpamaan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti sarit dibandingkan makanan yang lain. Apa itu sarit? Makanan favorit Nabi SAW. Roti gandum ditaruh lalu ditaburi kambing yang berkuah, gitu kan? Itu makanan favorit dan sangat mahal pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan perumpamaan Aisyah seperti makanan terbaik dibandingkan wanita lain, gitu kan? Dengan makanan-makanan yang lainnya. Betul, Aisyah punya kedudukan radhiyallahu anha. Dan itu. Dia punya kedudukan dan ini tidak boleh dicaci maki, apalagi sampai memvonis dia kafir, berzina radhiyallahu anha. Ini semua adalah hal yang luar biasa. Tidak boleh sama sekali teman-teman. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi hadan sahih, kata beliau Nabi SAW bersabda, jangan Allah Allah fi ashabi, artinya takutlah pada Allah, takutlah pada Allah di sahabat-sahabatku, gitu kan? Jangan kalian menjadikan mereka sebagai target celaan, cacian, hinaan sepeninggalku. Siapa yang mencintai mereka? Karena mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, berarti mereka membenciku. Dan siapa yang membenciku, berarti dia membenci Allah. Siapa yang membenci Allah, maka Allah akan mengazabnya. Gak ada alasan ini mencaci maki istri Nabi SAW. Kalau Syiah kita bagi di sini, apakah kedudukannya, apakah semua mereka masuk dalam Islam? Dilihat, ulama ahli sunnah melihat. Kalau Syiah yang gulat melampaui batas sampai menganggap Ali sebagai Tuhan radhiyallahu anhu, gitu kan? Atau dia mengatakan Quran kurang, atau dia mengkafirkan umumnya sahabat, maka ini teman-teman tidak dilakukan masalah kekufurannya. Mereka harus taubat, syahadat lagi gulat, gitu. Dan ini termasuk para dai-dainya. Kalau mereka sudah mengumandangkan itu di mimbar-mimbar mereka mencaci maki. Nisan tidak ngerti apa-apa, dia lahir di kondisi keluarga Syiah, dia enggak ngerti. Dia belum faham, belum sampai padanya hujah, maka ini tidak termasuk orang-orang yang keluar dari Islam dan masih dikategorikan orang yang mad'u. Allahu a'lam. Saudara saya sudah tidak sholat kurang lebih selama 2 tahun. Beliau juga tidak baca Al-Qur'an. Akhir. Ini masalah sholat. Gak ada hubungannya dengan bahasan kita semestinya. Baiklah. Jadi di sini saudara saya sudah tidak sholat kurang lebih selama 2 tahun. Beliau juga tidak baca Al-Quran. Apakah beliau masih termasuk orang Muslim atau harus syahadat lagi? Tergantung di sini dia kenapa tidak sholat. Kalau dia tidak sholat jahdan bangkang, gak ada sholat itu. Dia bangkang, kufurin, harus syahadat. Ya, kan? Tapi kalau dia jah takasulan, malas-malas. Nah, kapan dia mau sholat, dia sholat, kapan enggak, kapan orang ajak dia iya. Ini namanya malas, ini dosa besar saja. Tetap Muslim. Kalau masalah tidak baca Quran, sama sekali tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan. Tapi dia, kalau tidak mau belajar sama sekali, maka dia keluar dari Islam. Dia berdosa. Cuma kalau dia misal bilang, Quran bukan firman Allah. Misal, dipungkiri sama dia. Atau salah satu ayat Al-Quran dipungkiri. Maka ini kufur, harus syahadat lagi. Ya akhi, masalah poligami. Antum ini juga ini poligami semua. Ini. Tadi Thabit bin Qais istrinya satu kan? Saya sebutnya satu enggak? Saya selalu punya sama poligami. Kalau pas sahabat yang memang berpoligami, kita bahas masalah itu. Dan dari sekian banyak poin, saya tidak pernah bahas masalah poligami tadi. Hah? Betul kan? Alhamdulillah, ada saksi. Jika punya utang, misal ke uang, misal uang kas 10.000, tapi tempatnya jauh untuk membayar, boleh dibayar kan disedekahkan ke masjid atau tidak? Enggak boleh, harus bayar pada tempatnya. Utang sama siapa bayar pada orang itu? Enggak bisa disedekahkan ini, kecuali tadi saya bilang sumber pemilik piutang tidak tahu di mana. Ini sama lagi, poligami juga. Tidak sesuai. Bolehkah wanita yang sedang berhadas masuk masjid? Tidak ada urusannya sama tema kita ini. Tentu saja kalau dia berhadas yang dimaksud adalah haid, ulama mengatakan boleh kalau dia bisa menjaga kebersihannya untuk majelis ilmu. Tapi sholat tidak boleh, gitu kan? Ini dibahas. Tapi kalau yang dimaksud hadas ini adalah junub, tidak boleh. Kalau junub tidak dibolehkan. Ini juga masalah umroh. Bagaimana cara yang membedakan ketika kita bermimpi pada saat tidur bahwa memimpikan sesuatu itu merupakan mimpi yang menunjukkan petunjuk dari Allah atau syaitan yang ingin mengelabui? Saya bilang tadi teman-teman, kalau sesuatu yang menakutkan, digigit binatang, jatuh dari tempat yang tinggi, atau mimpi bermaksiat, ya, ini semua dari syaitan, jelas. Tapi kalau dia mimpi, dia beribadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia mimpi orang tuanya datang kepada dia, atau ada orang yang sudah mati, meminta agar didoakan, itu mungkin bisa termasuk dari mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang sudah mati melihat orang yang masih hidup? Apakah orang yang sudah mati mengetahui segala satu aktivitas orang yang masih hidup? Tentu saja dia bukan melihat secara langsung, tapi dia diperlihatkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, hari Jumat adalah hadis riwayat Abu Dawud, hari Jumat adalah hari yang terbaik, kalian perbanyaklah salawat untukku pada hari itu karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Dibawa kepada beliau SAW. Dan tadi mimpi sahabat yang saya bilang, ketahuilah dia bilang sama temannya yang masih hidup, semua yang terjadi ya di lingkungan kami, di lingkungan saya akan tahu. Allah akan beritakan sampai kucing yang mati di rumah saya. Disampaikan, tapi dia tidak melihat. Karena dalil tidak menyebutkan masalah melihat. Jadi orang yang mengatakan kalau orang mati ada 40 hari ruhnya keluarganya di atas. Bagaimana orang awam bisa membedakan Islam yang menyimpang seperti Syiah, Khawarij? Apakah ada? Ada, tentu saja ada. Syiah, kalau dalam ceramah-ceramah kita akan temukan pasti isinya menghardik. Dan selalu sahabat targetnya. Sahabat, itu sudah mendasar. Kalau dia betul-betul Syiah, dia tidak akan berhenti untuk mencaci maki sahabat, menyalahkan. Dan yang paling sering disebutkan orang yang masih asing dianggap namanya bagi orang awam. Kayak Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu anhu, Abu Sufyan sendiri. Kadang-kadang kalau mereka sudah sampai pada puncaknya, mereka bicara tentang Aisyah, Abu Bakar, dan Umar. Juga Hafsah, radhiyallahu anhuma. Gitu kan? Bahkan pentolan-pentolannya seperti Khomeini memang melaknat dan mengistilahkan Abu Bakar dan Umar serta Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'in ini adalah sebagai berhalanya Quraisy wa na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Jadi memang cirinya Syiah selalu bicara masalah itu. Bicara masalah itu. Kalau Khawarij bicaranya masalah pemberontakan. Dasarnya selalu pemberontakan, gitu kan? Sedikit aja tidak cocok dengan satu hukum, ah ini harus berontak, revolusi. Selalu larinya ke situ. Khawarij ini suka perang. Tapi sayangnya bukan pada tempatnya, gitu. Dan ini berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti akan ada kaum yang kalian cemburu dengan bacaan Qur'annya, kalian cemburu dengan sholatnya, ya, ibadahnya luar biasa. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Karena mereka tidak faham, tidak punya agama, tidak melanggu sama mereka. Gak ada satupun yang bergabung sama mereka. Mereka orang-orang yang bodoh. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang sangat muda-muda umurnya, gitu kan? Dan mereka orang yang berpikiran pendek. Begitu ciri-cirinya disebutkan. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian temukan mereka, perangilah mereka. Karena orang yang memeranginya memiliki pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hadis yang menjelaskan masalah orang-orang Khawarij ini. Cirinya seperti itu, sering masalah perjuangan. Orang kalau jelaskan masalah jihad pada babnya, gitu kan? Dan memang pada hal yang benar, tapi selalu mengajak berontak dari pemerintah setempat, ini ciri mereka. Apakah Nabi SAW bisa menjamin seseorang masuk surga seperti Thabit bin Qais, seperti yang Ustaz sampaikan pada awal materi ceramah? Tentu saja. Karena Nabi SAW dalam Al-Quran dikatakan surah An-Najm, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi sesuai dengan wahyu dari langit. Nabi tunjuk itu bukan main-main, bukan karang-karang. Memang wahyu dari langit itu. Sebagaimana juga beliau menjamin 10 orang sahabat. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan juga Sa'ad bin Waqqas di surga. Dijamin surga. Nabi SAW sampaikan, dan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga masalah rumah tangga ya. Kita tadi tidak membahas sama sekali masalah rumah tangga sebenarnya. Baik, nanti kalau ada waktu insya Allah. Definisi budak dan mengapa mereka ada. Budak atau hamba sahaya diambil istilah dalam agama namanya abd. Kalau laki-laki dan perempuan ama, gitu kan. Ini terjadi didapatkan dari dua sumber. Yang pertama, peperangan, kancah peperangan. Semua tawanan perang itu akan menjadi hamba sahaya bagi kaum muslimin. Sebagaimana juga mereka lakukan itu, orang-orang kafir juga lakukan itu. Tapi kita punya adab dan tata krama, dan saya sudah pernah jelaskan ini waktu saya jelaskan ke sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, karena beliau dulu mantan budak lalu dibebaskan. Kalau dibebaskan ada istilah maula bagi pembebasnya, gitu kan? Artinya kalau budak ini berhasil sukses karena dia bebaskan, dia bilang saya bebaskan kamu karena Allah, maka pembebasnya ini dapat julukan maula. Jadi misalnya Ahmad dibebaskan oleh Muhammad, maka dikatakan Ahmad maulanya Muhammad, gitu kan? Dan kalau Ahmad sukses, Muhammad menjadi ahli waris. Muhammadnya saja. Tapi yang lain anak-anaknya tidak. Dan dalam Islam kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan mereka. Ya. Kata Nabi SAW, perbaikilah hubungan kalian dengan para wanita. Baik-baiklah, lembutlah dengan mereka. Dan orang-orang yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para sahaya. Kita dianjurkan bebaskan, ibadah. Sampai Talha bin Ubaidillah sering membeli budak. Setiap hari 30-36 orang dibebasin di jalan Allah. Kamu bebas, kamu bebas. Kita tahu Abu Bakar membebaskan Bilal, ya kan? Khabbab ibn Arad, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Kenapa mereka ada tadi sudah saya bilang, diantaranya karena masalah peperangan sumber utamanya. Bagaimana membedakan mimpi karama dan mimpi dari syaitan? Ini sudah saya jelaskan tadi. Bolehkah bersalaman sama wanita dengan cium pipi? Boleh saja. Tapi innamal a'malu binniyat. Ciumnya benar kan? Hanya karena saudara muslim, bukan syahwat, bukan karena lesbian, bukan karena homo, itu innal mu'minat, harus jelas itu. Tapi boleh saja. Sesama jenis ya, dengar. Sudah pakai bahasa Indonesia, sesama jenis. Bagaimana hukumnya jika dua orang telah berjanji bertemu di satu tempat, lalu salah seorang dari mereka tidak datang pada tempat dan waktu yang telah disepakati tanpa ada pemberian tahuan apapun, sehingga salah seorang lainnya merasa sangat kecewa? Bukankah orang mukmin tepat janji? Tentu saja kalau yang seperti ini ada hadis riwayat. Waktu ada dua orang sahabat lagi janjian, kemudian yang satu telat, maka gelisah yang satunya ini. Kata Nabi SAW, kenapa kau? Ya Rasulullah, janjian enggak datang. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra, carikan alasan positif untuk saudaramu. Gitu kan? Jadi kita sangka baik teman-teman. Mungkin dia sakit, mungkin dia lupa, mungkin dia mati. Allahu a'lam. Mungkin, ya kan? Bisa saja. Dia mati, kita nggak tahu, ajal bisa datang setiap saat. Jadi, sangka baik, gitu kan? Kalau memang betul-betul dia niat, tidak mau hitung orang itu munafik tulen selama dia memilikinya. Dan kalau dia memiliki salah satunya, berarti dia punya sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Dia berbicara bohong, diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan kalau dia berdebat dia curang. Makanya termasuk dalam ini. Apakah dalam menyampaikan ilmu agama harus terlebih dahulu memahami atau berilmu secara keseluruhan? Bagaimana dengan seorang suami menyampaikan ilmu tersebut kepada istri apabila baru belajar dan mencari ilmu? Apakah benar-benar harus berilmu secara keseluruhan baru bisa menyampaikannya pada istri dan anak? Bagaimana adab-adab menyampaikan ilmu tersebut? Yang dimaksud di sini teman-teman, keseluruhan dulu butuh dirincikan. Kalau yang antum maksudkan penyanyi ini, akh yang bertanya, adalah harus menguasai semua ilmu agama dengan cabangnya, ini bukan. Enggak perlu. Tapi kalau dimaksud keseluruhan adalah sub yang sedang mau dibahas, sub bahasan, seperti misalnya, kita mau bahas masalah sholat, dan kita sudah belajar bab sholat dengan seorang ustadz misalnya, kita sudah tahu bidangnya, istri masih belum benar sholatnya, lalu kita mau nasihatin dia di situ, kita sudah kuasain bidang itu, silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau dimaksud keseluruhan adalah semua ilmu agama, termasuk semua masalah fikih, semua masalah faraid, warisan, ini tidak tentunya, gak harus. Jadi kita bicara sesuai dengan apa yang kita kuasai, ya. Baiklah, saya baca beberapa pertanyaan yang saya anggap tadi tidak masuk tema ya. Bagaimana hukum bagi wanita yang ingin umroh dengan anak laki-lakinya yang telah balig tapi meninggalkan suaminya di rumah? Kondisi suami sembuh setelah stroke tapi masih bisa mengurus diri sendiri. Apakah dapat pergi umroh atau ia tetap di rumah mengurus suaminya? Izin sama suami. Karena sudah ada syarat, mahramnya ada, anak laki-lakinya sudah balig, boleh. Safar dengan mahram di sini ada, gitu kan? Berarti tinggal masalah izin. Kalau suaminya izinkan ya dia pergi. Kalau enggak usah umrah. Umrah itu sunnah. Ngurus suami wajib. Maka harus didahulukan suami kalau dia masih meminta. Gitu kan? Maksudnya meminta untuk dilayani ya. Sebagai imam, tapi membaca Al-Quran tidak lancar, dan bagaimana caranya suami agar lebih mengerti dan memahami Quran? Ya tentu saja dia harusnya bisa menguasai itu ya, bidangnya. Dia harus bisa menguasai itu, dia harus belajar, apalagi Al-Quran. Belajar agama teman-teman bukan pilihan, kewajiban. Enggak boleh milih nih, kapan butuh baru bertanya hukum agama, enggak. Apalagi hal-hal yang mendasar, 5 rukun iman, Islam dan 6 rukun iman. Enggak boleh, bukan saatnya mau belajar atau enggak. Enggak, bukan pilihan. Harus jadi insinyur itu pilihan. Tapi agama enggak bisa. Jadi apapun spesialis antum harus tahu agama. Masalah kasus suami tidak bisa membaca Al-Quran, dia juga tentunya. Dia mungkin lagi belajar atau dia berusaha belajar atau mungkin dia belum faham, ya istrinya ingatkan. Harus bisa terjadi peringatan-peringatan karena mungkin dia belum tahu. Jika menyukai suami orang dan bersedia dipoligami, apakah harus memakai CV padahal belum tahu apakah ikhwannya bersedia atau tidak? Bagaimana ta'aruf menangani ini? Kalau orang belum tahu gimana caranya mau kasus CV-nya gitu kan? Apalagi belum tahu laki-laki itu mau poligami atau tidak, mungkin dia tidak mau. Allahu a'lam. Jadi ini memang harusnya dia tahu dulu kenapa dia suka sama laki-laki itu, apa sebabnya, dan apa laki-laki itu memang bersedia untuk poligami atau enggak. Kalau memang betul-betul dia tahu terbuka dan laki-laki ini membuka diri, dia bisa memberikan CV-nya, enggak berdosa. Dia berikan keterangan tentang dia, biografinya, lalu laki-laki itu pertimbangkan. Dan tidak boleh kecewa kalau ditolak, gitu kan? Sebagaimana juga ikhwat tidak boleh kecewa kalau ditolak sama akhwat. Dia melamar, akhwatnya kasih jawaban tidak mau. Biasa saja. Cari manusia lain, banyak, gitu kan? Banyak. Masih banyak yang lain. Kenapa harus patah hati lah, enggak bisa hidup kalau tidak menikah sama ini, nanti saya jadi gila. Kan gila benar nanti. Enggak. Dia enggak mau, ya sudah, gitu kan? Enggak apa-apa, cari orang lain. Ini kan cuma beda casing saja, sama saja manusianya. Ini semua masalah poligami ya. Ya Muhammad. Apakah boleh poligami tanpa izin istri pertama? Boleh. Tentu boleh. Tapi begini teman-teman, saya selalu bilang kalau masalah poligami ini butuh ilmu. Ini sesuatu bab tertinggi, pasal tertinggi dalam bab nikah. Ini masih bujang sudah bicara poligami. Satu aja belum bunyi. Bicara ribu sama ikhwan yang lain, poligami, poligami. Satu, melangkah dulu satu. Urus dulu satu itu. Gitu. Kalau bisa pasti Allah bukain, gak usah khawatir. Dan teman-teman sekalian, poligami juga dihubungkan dengan masalah kebutuhan, bukan keinginan. Butuh gak antum untuk melangkah itu? Pertemukan teman-teman sekalian. Ada orang memang, dia gak mampu teman-teman. Karena orang poligami itu butuh ekstra. Ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra duit. Ekstra semua. Jangan cuma besar bicara aja. Dia kalau habis hubungan biologis sama istri yang ini, capek. Istri sana minta datang, dia juga datang. Bisa gak? Jangan bilang, oh bisa, sekarang. Kalau jalannya belum tentu loh. Loh iya. Dan hak istri mabit, menginap. Ya. Kalau istri ngajak begadang, antum harus siap begadang. Besok kerja itu urusan lain. Ya. Hak dia, mabit. Gitu kan? Dia memang haknya malam hari itu. Ngobrol segala macam, ya itu perlu dilakukan. Maka ini butuh ekstra. Kalau yang tidak merasa butuh teman-teman, cukupkan dengan satu. Itu yang Allah mengatakan. Kalau takut tidak adil maka cukup satu. Allah tidak wajibkan harus gitu kan. Tapi kalau orang memang merasa dirinya bisa punya kemampuan, ingat, jangan cuma berpikir masalah biologisnya. Biologis itu teman-teman 15-30 menit selesai. Tapi ada tambahan nafkah yang harus dikeluarkan. Perhatian, tanggung jawab. Enggak gampang ini. Kalau jalannya poligami teman-teman, kita di rumah istri yang pertama, kita akan menghadapi masalah-masalah dia. Dia ceritakan, kita pecahkan, kita bantu, berikan segala macam. Pindah ke rumah yang kedua, sama. Bukan berhenti tugas tuh. Bukan istirahat, pecahin lagi masalahnya. Dan seterusnya. Jadi itu, 2-3 rumah, 3 masalah. 4 rumah, 4 masalah. Dan saya yakin, kalau ada teman-teman yang berusaha poligami, sampai dia berdoa dan Allah belum kasih, Allah tahu antum belum mampu teman-teman. Betul, bukan mematahkan semangat. Saya termasuk praktisi. Silakan jalankan kalau antum mampu. Tapi bagi saya teman-teman, jalankan sesuai dengan keinginan. Berdoa sama Allah, sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, memang saya butuh sekarang, saya melangkah. Berdoa sama Allah SWT supaya Allah mudahkan. Insya Allah Allah akan kasih itu. Dengan izin Allah akan dikasih tentunya. Jadi jangan terlalu buru-buru membuka pintu itu ya. Yang terakhir di sini saya ada bahwa beliau tidak akan pernah berdamai dengan saya. Karena beliau tidak ikhlas lahir dan batin. saya telah menikah dengan suaminya dan telah menyakiti anak-anaknya. Ketika suami saya sedang berada di rumah saya, istri pertama selalu berpikir bahwa suaminya sedang melacur. Mohon solusinya, Ustaz. Inilah yang bentuk poligami enggak sehat, teman-teman. Dan ini yang saya bilang bahayanya. Antum kalau punya perusahaan, mau buka perusahaan baru, ini selalu saya nasihati bagi teman-teman poligami. Sehatkan dulu ini rumah yang pertama. Perusahaan yang pertama, pembukuannya sudah rapi, pegawainya sudah rapi. Jadi antum buka cabang perusahaan, tinggal ciplak, pindahin ke sana. Jadi enggak ganggu. Kalau enggak, ini masih amburadul nih, antum buka perusahaan baru. Yang rame hanya pertama, dapat hadiah kembang segala macam. Atau antum nikah, wah gembira. Seminggu kemudian, siap-siap ubanan. Sebulan pusing. Gitu. Ada orang begitu, dia nikah dua orang istri, orang Yaman. Gitu. Rupanya dua-dua istrinya seperti ini, cekcok, enggak cocok. Gitu. Apa yang terjadi? Ditanya dia sama satu orang tetangganya, Syekh, orang tua, mau kemana Syekh? Dia bilang, minan nar ilan nar. Dari neraka ke neraka dia. Jadi jangan cuma semangat 45 saja. Harus punya ilmu, teman-teman. Punya doa yang baik dan seterusnya. Baiklah, kita pecahkan masalah ukhti ini sebagai penutup bahasan kita. Pertama, saya ajak ukhti ini untuk beristighfar kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah. Mungkin ada dosa penghambat, itu yang pertama. Yang kedua, jalin komunikasi yang sehat dengan suami di sini agar bisa saling merangkul dua otak ini bagaimana caranya untuk membuat istri pertama ridho. Harusnya bisa, karena Anda pendatang baru di situ. Harus bisa memang, dan wajar orang yang istri pertama mungkin merasa terganggu, maka dia berusaha gitu ya. Dan suaminya harus bisa hasil itu. Ya, harus dia bisa merayu, dia harus bisa berusaha, dia harus bisa melakukan apa saja. Pertahankan rumah tangganya. Dia sudah buka pintu itu, ya dia harus lakukan. Dia harus ambil konsekuensi. Jangan bilang, istri saya tolak nih poligami, sudah saya ceraikan aja yang ini karena dia tidak bisa terima. Tidak bisa, berarti antum tidak sukses. Salah antum melangkah awalnya. Lebih baik sama istri pertama aja kan. Ada masalah pecahin, masalah dihadapin, bukan untuk ditinggalkan. Pertama istighfar kepada Allah, yang kedua rangkul suami, besarkan jiwanya supaya dia bisa untuk memecahkan masalah. Dan bilang, kalau ini sudah dilangkahi poligami, berarti harus berhasil untuk bisa mempertahankannya. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, tentu saja kita mendoakan supaya istri pertama bisa lunak hatinya. Dan saya sarankan teman-teman yang mau melangkah poligami sehat, komunikasi yang sehat dengan istri, masalah poligami itu bagaimana, bagaimana fadilahnya gitu kan. Kemudian saya mau melangkah nih, tolong bantu saya supaya saya bisa sempurnakan agama saya. Biar istri juga gak kaget, teman-teman sekalian. Bukan dengan cara kita sembunyi-sembunyi. Enggak, kita bahasakan baik-baik sehingga akhirnya tanggahnya sampai ke sana gitu. Sampai ke sana. Dan ini insya Allah kalau berhasil dengan niat ikhlas, apalagi niatnya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, Allah akan mudahkan insya Allah. Ya? Dan saya sarankan yang bujang-bujang ini, nikah dulu. Tak usah bicara poligami. Gitu kan? Seperti itulah, Allah alam. Dan kita doakan mudah-mudahan ukhti ini punya masalah diselesaikan oleh Allah dan seluruh muslimin. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berkahi majlis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan selama ajal kita belum datang diterima dengan kemakmurannya. Kita mendoakan agar Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang terlibat, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa atau juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, manasukkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Ya Allah, hidupkanlah kami mulia, matikanlah kami mati syahid, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.